Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi radhiya lana al-Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Para pendengar yang berbahagia, marilah kita duduk sejenak mendengarkan firman Allah Subhanahu wa taala melalui siaran radio Republik Indonesia yang kita cintai ini, yaitu dalam rangka acara penyejuk keimanan. Mudah-mudahan hati kita terus sejuk dengan mendengarkan firman Allah Subhanahu wa taala. Kami berupaya untuk mendekatkan pemahaman ini. Mudah-mudahan Allah juga menyertai dan merestui apa yang menjadi niat kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalatil yahudu Uzayr ibn Allah wa qalatin nasara al-masih ibn Allah. Dalika qauluhum bi afwahihim yudahi'una qaulal ladzina kafaru min qabl. Qatalahumullah anna yufakun. Artinya, orang-orang Yahudi berkata, Uzair itu putra Allah, dan orang Nasrani berkata Al-Masih itu putra Allah. Demikian itulah ucapan mereka. Dengan mulut mereka, mereka meniru perkataan orang-orang kafir yang terdahulu. Dilaknati Allah Subhanahu wa taala mereka, bagaimana mereka sampai berpaling. Ayat ini adalah menceritakan kepercayaan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani serta sikap-sikap mereka. Pertanyaan ini yang berkaitan langsung dengan zat Allah. Faktor manusia ingin mendapat anak karena beberapa sebab. Mungkin karena mengharapkan agar tetap dikenang keturunannya sekalipun telah meninggal dunia, atau agar ia mendapatkan pertolongan pada masa tuanya kelak, atau agar keturunan itu dapat mewarisi apa yang ia miliki. Allah mewariskan dunia ini dengan seisinya kepada seluruh manusia. Allah sama sekali tidak membutuhkan mereka. Oleh karena itulah seluruh sebab di atas tidak ada pada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah yang inginkan itu adalah ketika hambanya beriman kepada Allah, itulah menjadi pewaris yang menjadi khalifah di muka bumi ini. Maka di sini sudah ada narasumber kita, mungkin dapat menjelaskan bagaimana maksud dari perkataan orang Yahudi mengatakan Uzair bin Allah, mengatakan mengakui bahwasanya Uzair itu adalah putra Allah, dengan perkataan orang Nasrani mengatakan bahwasanya Al-Masih ibnullah. Iya, para pendengar yang dimuliakan Allah, kenapa kok Uzair disebutkan dengan anak Allah? Karena Uzair ini diantara dari Bani Israel yang tidak senang apabila para nabi dibunuh. Uzair ini adalah orang soleh, orang yang baik, sehingga sangkingkan baiknya dia menjauhkan diri dari Bani Israel, pergi ke hutan, dan kemudian Allah Subhanahu wa taala menitipkan di hati Uzair hafal Taurat. Karena apa? Karena semua rabi-rabi umat Yahudi, karena selalu membangkang cinta dunia, membunuh para nabi, hilang Taurat di dalam hatinya. Disebutkan di dalam suatu riwayat bahwa yang hafal Taurat itu hanya 4 sosok: Nabi Musa, Nabi Isa, Uzair, dan Al-Yasu'. Jadi kemudian karena Uzair ini dinilai sebagai orang yang suci, maka umat Yahudi mengatakan Uzair anak Allah. Tentu saja ini adalah dusta terhadap Allah Subhanahu wa taala. Semulia apapun Uzair, dia adalah hamba Allah. Dia bukanlah anak Allah. Kenapa Allah membutuhkan anak? kalaulah semua alam raya ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala, kalaulah Allah tidak pernah wafat, kalaulah Allah kekal dan abadi. Manusia memerlukan anak karena manusia pasti mati. Dia menginginkan agar zatnya dikenang oleh keturunan sesudahnya. Atau manusia membutuhkan anak karena dia mengharap pertolongannya di saat dia sudah tua dan anak dalam kondisi segar dan bugar. Sementara Allah kekal dan tidak pernah mati. Allah adalah maha pemiliki alam raya ini. Kemudian disebutkan juga, waqalatin nasara al-masih ibnullah, Yesus anak Allah, Yesus anak Tuhan, yang dikatakan oleh Nasrani ini juga adalah dusta menurut Al-Quran. Karena apa? Karena kelahiran Yesus atau kelahiran Isa tanpa ayah tidaklah membuatnya menjadi anak Tuhan, karena akan sangat susah untuk dipahami status Isa yang hidup hanya dalam usia 30 tahun kalaulah anak Tuhan atau Tuhan hidup selama 30 tahun, bagaimana dia dapat menyebarkan kasih sayang kepada orang yang hidup sebelum kelahiran dia atau orang yang hidup setelah wafatnya Isa Al-Masih. Tentu saja ketika semua manusia, semua makhluk berada sejajar di hadapan Allah Sang Khalik, itu lebih mudah untuk dipahami dan dimengerti. Ya, memang sangat menarik kajian ini, Ustaz. Dalam arti kata, kalaulah kita sebagai umat Islam melihat pandangan orang Yahudi tersebut mengatakan Uzair itu adalah putra Allah, kenapa dia tidak mengakui terlebih dahulu pada masa Nabi Adam alaihissalam putra Allah? Kan begitu. Inilah yang dibahasakan dalam Al-Qur'an, dalika qauluhum bi afwahihim. Artinya itulah perkataan yang mereka sebarkan. Meyakini hal ini, banyak sekali ayat Al-Qur'an menerangkan bahwasanya dalika qauluhum bi afwahihim, sampai mereka tulis dalam kitab mereka, yaktubunal kitaba bi aidihim, itu dalam surat Al-Baqarah ayat 79. Artinya apa? Mereka orang-orang Yahudi itu menulis dalam kitabnya dengan tangan mereka itu sendiri. Dalam arti kata apa? Mereka menyimpang dari apa yang sudah digariskan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam ayat lain juga dikatakan, yaitu dalam surat Ali Imran ayat 167, Allah berfirman, yaquluna bi afwahihim ma laisa fi qulubihim. Bahkan dalam ayat yang lain juga dalam surat Al-Kahfi, wa kaburat kalimatan takhruju min afwahihim iyaquluna illa kadiba. Ya. Ini sangat menarik sekali ini, dikatakan bahwasanya Allah memberitahukan kepada kita bahwasanya orang-orang Yahudi tersebut mengatakan apa sesungguhnya dari hati mereka itu, padahal perkataan mereka itu adalah hanya sebuah dusta. Mungkin itulah dari arti tafsiran dalika qauluhum bi afwahihim. Iya. Iya. Kalau kita lihat, Ustaz Fajrul dan para pendengar yang dimuliakan Allah, bahwa ahli kitab di dalam Taurat dan Injil, kita menemukan satu keyakinan yang solid dan pasti bahwa Allah itu adalah Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang satu, bukan dua, bukan tiga, bukan empat. Inilah yang diakui di dalam Perjanjian Baru, Perjanjian Lama. Inilah yang diakui di dalam Taurat dan di dalam Injil. Inilah yang dinyatakan oleh Nabi Musa dan dinyatakan oleh Nabi Isa, bahwa Tuhanmu adalah Tuhan yang Esa dan satu. Wa ana rabbukum fa'budun, dan hanya kepadaku sebagai Tuhan kamu menyembah. Kemudian di dalam Perjanjian Lama, di dalam Taurat, umat Yahudi juga tetap menyatakan bahwa Allah itu adalah Tuhan yang Esa tanpa tiga ataupun empat. Kemudian kita menemukan di dalam Perjanjian Baru, di dalam Injil, ada pernyataan Tuhan itu tiga. satu tapi tiga, tiga sama dengan satu. Tentu saja ini yang disebutkan zalika qauluhum bi afwahihim. Inilah ucapan-ucapan yang mereka sebutkan melalui lidah-lidah mereka. Mereka meniru perkataan-perkataan orang kafir terdahulu karena trinitas telah Tritunggal, satu sama dengan tiga, tiga sama dengan satu, telah diketemukan terlebih dahulu pada umat-umat Nasra, umat-umat Mesir ataupun pada zaman kerajaan Hindu dengan istilah Trimurti. Maka disebutkan qatalahumullah, Allah akan menjauhkan orang yang telah menduakan Allah dari rahmatnya. Walaupun demikian Ustaz Fajrul dan para pendengar, walaupun Allah menjauhkan mereka dari rahmatnya, tetapi Allah tetap memberi rezeki kepada orang yang kufur kepadanya. Iya, karena dalam kajian ayat ini juga ketika kita sambung dari setelah kita membicarakan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala membahasakan dalika qauluhum bi afwahihim, Allah lanjutkan yudahiuna qaulal ladzina kafaru min qablu. Artinya apa? Ketika Allah berfirman seperti ini, artinya mereka meniru perkataan orang-orang kafir yang terdahulu. Ya, berarti di sini artinya yushabihu, artinya menyerupai orang-orang sebelum mereka ketika mereka berkata demikian. Sebagaimana agama Buddha di Cina dan Shinto di Jepang yang mengakui adanya anak perempuan Tuhan, dan Tuhan menyerupai sesuatu dalam gambaran benak mereka. Maka inilah yang membahasakan yudahiuna qaulalladzi nakafaru. Maka setelah itulah Allah selalu mengatakan ketika orang-orang sudah mengatakan seperti itu, qatalahumullah anna yufakun. Artinya qatalahumullah ini artinya adalah azab Allah, la'nat Allah. Maka ketika la'nat Allah itu datang, Allah membahasakan anna yufakum. Anna di sini artinya kaifa. Kaifa yufakun itu ada menunjukkan bahwasanya anna di sini ta'ajjub. Ta'ajjub arti kata orang tidak akan dapat menghindari la'nat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, di sisi lain Ustaz Fajrul, beberapa hari yang lalu kita telah mengkaji bagaimana rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan mengucur kepada orang-orang yang mau bertobat, kepada pertolongan yang terus dia berikan, kepada ketenangan yang terus dia sebarkan kepada orang-orang yang beriman kepadanya. Tidak ada dendam, tidak ada iri, dan tidak ada dengki. Kemudian di sini kita menemukan bagaimana rahmat Allah terhadap orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Saya dapat menjawabnya ketika ayat 30 dari surat Taubat ini disampaikan Allah dan ditujukan kepada Yahudi dan Nasrani. Ini sebenarnya adalah ajakan rahmat, ajakan kasih sayang. Allah mengajak kepada ahli kitab untuk kembali kepada ajaran tauhid, karena itulah yang sebenarnya yang diajarkan oleh Nabi Musa dan oleh Nabi Isa. Nabi Isa mengajak kepada tauhid, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajak kepada tauhid, Nabi Musa juga mengajak kepada tauhid. Dan negara kita sendiri pun Pancasilanya yang pertama adalah tauhid. Apa Ustaz Fajrul? Pancasila kita yang pertama? Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Esa artinya satu, Esa artinya wahid, Esa artinya ahad, Esa artinya tauhid. Jadi rahmat Allah ketika umat Yahudi dan umat Nasrani disadarkan bahwa manusia tidak layak dipertuhankan, bahwa Allah itu, Tuhan itu cukuplah satu, bukan dua dan bukan tiga. Ya, maka ketika Allah berfirman qatalahumullahu anna yufakun, ini adalah artinya yang kita dapatkan di sini. Ketika Allah berfirman qatalahumullah, artinya itu artinya Allah mengutuk. Arti katanya apa? Artinya Allah memberikan laknat seperti Allah membunuh. Jadi al-mal'un kal maktul artinya mano itu orang yang mendapatkan laknat sama dengan orang yang dibunuh oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang seperti inilah yang sangat dikhawatirkan karena mereka tidak akan bisa sebetulnya berpaling dari rahmat Allah, tapi itulah yang terjadi. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan kita rahmatnya, perlindungannya, sehingga kita terjauh-jauh dari apa yang sudah menjadi laknat Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.